sopo tak kuat kuake waroh kowe kandeng tekne pisoku among dongane muka langgeng selawase lungamu ninggal kenangan tekamu ngirim undangan mecot netolika tresna. Yen pancen kuwi dalane tak trimo keputusane aku tak golek liyane satenane aku sayang jroning atiku iki wakah kelangan senapian kowe mbien wes tau tak sayang tresno ku to sia-sia ninggal tatu nembus jroning dada muka cekap semantan matur nuwun. Jopo tak kuat kuate waroh kowe kandeng dekne pisoku among dongane muka langgeng selawase lungamu ninggal kenangan tekamu ngirim undangan mecot netalika tresna. Dan pancen kuwi dalane tak trimo keputusane aku tak golek liyane satenane aku sayang jroning atiku iki wagah kelangan jroning dada muka kowe ora keton cekap semantan matur nuwun.